Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayka ma yuhib rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan tadi. Terakhir tadi, pada burung tidak disyaratkan untuk tidak memakan buruannya, cukup dua. Yastarsil idha ursil wa yanzajir idha du'i. Baik. Dengan demikian, syarat yang berikutnya pada berburu adalah al-qas. Al-qasdu. Al-qasd mencakup dua makna. Yang pertama, qasdul irsal. Yang kedua, qasdus sa'id. Al-qasd ini bisa qasdul irsal, qasdus sa'id. Qasdul irsal, ya dia sengaja memang niat melepas, memerintahkan binatang buruannya, anjing atau burung tadi. Yang kedua, qasdus sa'id, memang sengaja membidik buruan tertentu, itu rusa atau apa misalnya. Dengan demikian, kalau qasdus sa'id dia lepaskan tembakan atau panah saat melihat sa'id, masid, saat dia melihat buruannya, itu ada kelinci misalnya, ada rusa, dia tembak. Atau saat dia melihat buruan tersebut, dia perintahkan anjingnya, kejar. Dengan itu, ketika anjing atau burung buruannya lepas sendiri, maka tidak dihalalkan. Tidak dihalalkan. Karena tidak ada qasd dari pemiliknya, tidak ada maksud dan kesengajaan. Dia lari-lari sendiri, dia kejar sendiri, tanpa perintah dari sang majikan, berarti gak ada tujuan, gak ada kesengajaan untuk menangkap binatang tersebut. Kecuali kalau, jadi dia lepas sendiri ini misalnya, katakan tiba-tiba anjing buruan ini ngelihat ada kelinci di sana, dia kejar sendiri tanpa kamu perintah. Tapi kemudian kamu melihat anjing kamu lari mengejar kelinci itu, maka kamu katakan, ayo Heli cepat tangkap itu, maka boleh. Dengan perintah kamu, walaupun di tengah-tengah keluarnya, dia semakin semangat dan semakin kencang larinya untuk menangkap itu, maka boleh. Karena sudah muncul, sudah ada di situ al-qasd, qasdus sa'id. Walaupun awalnya dia lepas sendiri. Ya kembalinya kepada ayat tadi, wa ma 'alamtum min al-jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah faqulu mimma amsakna 'alaikum. Berarti memang ada tujuan qasd. Begitu pula yang Rasulullah sebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Adi bin Hatim, idza arsalta kalbaka, idza arsalta kalbaka, jika kamu melepas yang memerintahkan lari anjingmu, berarti ada kesengajaan, ada cost dari dirimu. Ya, itu mereka sebutkan dalam berburu ma'ruf. Kamu mungkin jalan di hutan misalnya sama anjing buruanmu. Ya, karena kita manusia enggak sesensitif dia. Dia sensitif sekali, tahu gerakan, tahu ini. Di semak-semak belukar itu rumput, mungkin ada dia lari sendiri tanpa kamu perintah. Itu sangat mungkin terjadi. Begitu ngelihat langsung dia kejar. Tapi tadi agar halal tinggal kamu perintahkan tadi, ayo tangkap, kejar itu. Agar kemudian buruan dia halal bagimu. Nah, pecahan beberapa masalah yang fuqaha sebutkan, misalnya kalau seseorang mewakilkan tapi secara umum, misalnya dia katakan setiap kali kamu melihat buruan, melihat rusa, melihat kelinci, maka kamu wakilku untuk melepas anjing buruan ini, untuk memerintahkan dia menangkap binatang buruan tersebut. Secara umum, setiap kali kamu melihat buruan, maka kamu sebagai wakilku. Yang semacam ini mereka katakan tidak sah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, al-ajma jarhuha jubar. Baik. Permasalahan kedua, al-ajma jarhuha jubar. Ajma itu binatang. Binatang itu kejahatan atau pengerusakan yang dia lakukan jubar, yang gak bisa dituntut. Oh, dia binatang. Beda dengan manusia yang berakal, ngerti ini hak orang, ini milik fulan, gak boleh kau rusak, gak boleh kau ini. Kalau kau rusak ya kamu harus tanggung, harus kau ganti. Nah, sementara ini binatang, ya dia mau berbuat apa gak punya akal, jubar. Nggak teranggap, nggak bisa diganti rugi. Dengan demikian, tidak sah pula kalau orang menjadikan anjingnya atau burungnya, burung buruannya sebagai wakil dia. Jadi, misalnya dia katakan, halas, kamu sudah saya didik, sudah saya latih sekian lama, masya Allah pintar berburu, pokoknya setiap kali kamu ngelihat buruan, kejar aja sendiri, gak usah aku perintah. Dia bicara kepada hewan, dia bicara kepada binatang, binatang gak punya akal, dia gak bisa dijadikan semacam orang yang mengerti dan paham. Makanya buruan dia saat itu ya tidak halal. Gak bisa dia katakan Allah sudah ngasih wewenang untuk dia gerak sendiri setiap kali melihat buruan lah. Ketika itu gak ada cost dari kamu, tapi dia lepas sendiri, walaupun dengan alasan kamu sudah saya perkenal, dia gak paham apa yang kamu katakan. Tapi pecahan permasalahan juga buruan dari anjing berburu tapi yang aswadul bahim, yang hitam kelam. Ada khilaf di kalangan fuqaha. Ada yang mengatakan itu tidak halal karena bina anjing yang hitam, Rasul katakan syaitan. Tidak halal untuk dimiliki. Maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan binatang berburu. Tapi dari sebagian fuqaha lain berpandangan halal buruan dia, karena dia masuk dalam keumuman ayat wa ma'allamtum min al-jawarihi mukallibin. Umum semua anjing ya, ayat secara ayat, setiap yang kamu didik, kamu latih berburu, tidak dibedakan di ayat apakah itu anjing coklat, putih atau hitam, semua anjing selama dia bisa dididik, terlatih berburu, maka halal. Tapi wallahu alam, ya, ketika sesuatu itu tercampur padanya, ada sisi halalnya, ada sisi haramnya, tarik ulur. Di satu sisi, keumuman ayat membolehkan setiap binatang yang kamu didik untuk berburu. Tapi di sisi lain, Rasulullah SAW mencela bahwa anjing itu syaitan yang hitam, bahwa tidak halal untuk dimiliki yang hitam ini, akan diperintah untuk dibunuh. Maka tarik ulur memang dalam masalah ini, kaidah mengajarkan kalau ada semacam itu, sisi haramnya lebih dikuatkan. Sisi haramnya yang lebih dikuatkan, maka lebih selamatnya buruan dia tidak halal. Kalau anjing yang dia jaga berburu adalah anjing hitam. Itu syarat yang ketiga. Memasuki syarat yang keempat dalam berburu adalah at-tasmiyah, membaca bismillah. Keempat. Alas nanti. Yang keempat adalah tasmiyah, baca bismillah. Baik saat kamu menembak, kalau kamu gunakan alat memanah menembak, atau saat kamu melepas anjing atau burung berburu yang kamu miliki. Kalau bismillah ini ditinggalkan, ada yang mengatakan baik itu dengan sengaja ataupun karena lupa, maka tidak mubah, tidak dimubahkan dagingnya. Tasmiyah dengan orang mengucapkan bismillah. Ketika dia melepas buruannya atau ketika melepas tembakannya. Dengan demikian, yang dinilai adalah saat melepas, membidik binatang buruan itu. Sekarang misalnya dia pegang senapan ini, dia ambil amunisi, peluru, bismillah, dia masukkan, cek, lalu dia bidik, duor, gak baca bismillah. Saat membidik, tidak halal. Halalnya ketika membidik ini tadi, bismillah, dor, halal. Bukan saat memasukkan peluru. Begitu pula saat, misalnya dia ambil anjing itu dari sak, tadi apa? Sarang, sangkar. Dari sangkarnya, bismillah, ayo ikut. Begitu ada rusa, kejar, dia gak baca bismillah, haram. Karena yang dituntut, yang diminta tasmiyah itu saat kamu membidik, kamu mau mengenai buruan itu, baik dengan tembakan ataupun dengan binatang berburumu. Itu yang Rasulullah SAW sebutkan, idza arsalta sahmaka wa dzakarta smallahi alaih. Jika kamu lepas panahmu dan kamu sebut nama Allah. Dulu panah, bismillah, halal. Jadi bismillah diucapkan saat melepas tembakan. Begitupula saat melepas anjing. Nah, semacam itu pula tidak mencukupi kalau bismillah ini hanya ditulis misalnya di pelurunya atau di anak panahnya. Ini anak panah, dia ukir di situ bismillah. Atau di pelurunya misalnya ditulis bismillah. Duhur, gak baca bismillah, main fa. Gak boleh. Atau dengan mana tadi. Yang dituntut adalah kamu yang ucap bismillah. Nah. Atau yang semacam itu, dengan recorder, rekaman misalnya. Zaman sekarang mungkin aja ada rekaman di senapannya misalnya. Begitu dia kokang. Apa di kokang? Kan kalau pistol perlu di kokang. Gitu, apa namanya? Pam. Oleh, alpam. Hah? Mangga. Pam, ya sudah dia bilang cakap pam. Balas. Almuhim ketika dia pam, mungkin keluar suara rekaman. Bismillah. Kemudian dia tembak, main fa. Kan bukan kamu yang ucap. Itu alat. Mesin. Yang diminta untuk bismillah kamu sebagai pemburu. Soib. Jadi kosdus irsal, kosdus soid, memang yang diminta kamu yang melepas itu mengucapkan bismillah. Kalau dia tinggalkan, bacaan bismillah ini, ya fuqaha, di antara mereka ada yang menyamakan seperti zakat tadi. Kalau sengaja jelas haramnya. Permasalahannya kalau dia lupa. Ya mereka katakan gak ada bedanya dengan masalah zakat. Gak boleh. Dia gak dosa ketika lupa, tapi buruan dia tidak halal. bahkan dari masalah berburu, uzur mungkin lebih kuat dibanding saat zakat. Karena beda orang zakat nyantai kan. Santai orang mau menyembelih misalnya. Ya dia ambil kambing itu, dia rebahkan, dia sembelih. Dia nyantai. Beda dengan berburu. Berburu ini cepat-cepat kena. Mumpung masih di situ tuh rusa, belum hilang, belum lari. Istilahnya orang reaksinya cepat sekali. Waduh, segera diambil pistol juga. Sehingga mungkin aja dia lupa gitu untuk bismillah. Cepat-cepat dia bidik atau dia lepas anjingnya tadi. Ala kulli hal, permasalahannya seperti yang telah lalu, hukum lupa baca bismillah dalam zakat. Maka tadi yang wajib itu tasmiyah, yang lain itu sunnah. Semacam ucapan Allahu Akbar, sunnah, gak wajib. Wajibnya bismillah ini. Ya, kamu mengucapkan bismillah, Allahu Akbar, bagus. Sempurna. Tapi gak wajib Allahu Akbarnya. Yang wajib bismillahnya. Taib itu beberapa perkara tentang tasmiyah. Termasuk syarat yang kelima berarti. Buruan itu harus diizinkan, ma'dzun. Dengan demikian yang tidak diizinkan secara syar'i maka tidak boleh. Misalnya dia berburu di batas haram, batas tanah haram. Mekah ada batasnya, Madinah ada batasnya. Dia berburu di batas negeri haram itu, kota haram. Enggak boleh. Makanya Rasul katakan la yusad soiduha. Enggak boleh diburu buruannya di tanah haram karena punya nilai kemuliaan tersendiri. Nah, tidak dihalalkan. Tidak diizinkan berarti untuk berburu. Wala yunafar soiduha. Termasuk tidak boleh diusir binatang buruannya. Ini misalnya kamu ngelihat ini seperti burung darah kan banyak di Mekah, teman-teman tahu. Enggak boleh diusir, diusir. Enggak boleh. Ana ingat waktu itu entah tahun berapa lupa. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Waktu Ramadan setelah tarawih beliau kasih dars di Haram, Mekah, di lantai atas, lantai tiga. Subhanallah lagi berbicara ini tentang fikih berburu ini itu. Beliau katakan, ini sekarang ada belalang di kaki ana. Beliau geli atau apa namanya. Belalang khawatir termasuk yang diburu. Karena dia dimakan halal. Untuk beliau usir, takut larangan tadi Rasul melarang wala yunafar, nggak boleh dihalau, nggak boleh dihalau. Ini sekarang di kaki gua ada nih, tapi beliau entah takut atau geli gitu mungkin, tapi nggak berani berbuat. Rahmatullah ya Allah. Kalau hasil contoh saja bagaimana. Nah. Itu izin. Yang ke terkait izin juga tidak disyaratkan k kalau binatang itu bukan milik orang lain. Artinya, kalau seseorang mencari misalnya merpati misalnya, burung dara, dia cari di kota atau di sekitar sini, sampai dia ketemu ada beberapa burung merpati, tapi itu milik orang, bukan liar di alam hidup begitu, milik orang. Secara hukum umum halal, tapi dosa dia karena itu milik orang. Buruannya halal, tapi dosanya karena itu milik orang, tidak diizinkan karena milik orang. Maka dibedakan di dalam fikih. Memang tidak disyaratkan itu gak boleh milik orang, tapi kalau tetap kamu berburu, ya dosa kamu karena sisi kamu tidak diizinkan untuk memburu atau mengambilnya. Termasuk dalam masalah perizinan pula, kalau pemerintah melarang untuk berburu di waktu-waktu tertentu. Gak boleh ada yang berburu, gak boleh binatang ini apa misalnya diburu, gak boleh ada yang pegang burung ini atau semisalnya. Maka yang wajib ditaati pemerintah dalam perkara tersebut. Berkaitan dengan tempat atau waktu, di tempat ini atau di waktu ini selama bulan ini. Gak boleh ada yang berburu, ya wajib ditaati. Maka termasuk izin adalah yang diperhatikan izin ulatul umur, pemerintah. Itu beberapa pembahasan berburu. Nah, tinggal kemudian beberapa bentuk buruan yang diburu oleh manusia karena, atau sebelum itu ada beberapa pecahan masalah yang perlu difahami, antara lain yang pertama, ketika suatu binatang itu mengganggu, mu'zi, mengganggu, maka disyariatkan dan boleh untuk dibunuh ketika dia mengganggu, dan itu disepakati oleh madhab yang empat, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Bahkan sebagian menukil adanya ijma' dalam hal itu. Kalau binatang ini yu'zi, ganggu, menyakiti. Dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW amara biqat khams fawasik fil hil wal haram. Rasul perintahkan bunuh lima yang fasik. Fasik disebut fasik karena dia ngerusak, ganggu, yu'zi. Baik itu di kala kamu halal ataupun kamu sedang ihram di negeri haram sana, Mekah, yaitu al-ghurab, gagak, hid'ah atau had'ah, al-aqrab, kala jengking, fa'rah, tikus, dan kalbul akur, karena mengganggu anjing ini tadi. Kesemuanya mengganggu, makanya diperbolehkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh, halal maupun muhrim. Had'ah ma'ruf, tahu kan had'ah ya? Kasih di luar had'ah. Ya, spesies paru bengkok, spesies keluarganya elang macam itu. Ya, oh tak ada, tak ada. Wallah alam kalau di Asia sini kayaknya tidak ada. Wallah alam, banyaknya di sana, di Arab mungkin, di Australia sana. Dia suka sering kadang sampai bikin kebakaran hutan, jahat, ngerusak. Tikus ma'ruf ngerusak di rumah kamu, dia rusak semua, dia makan kabel listrik, dia makan ya ini. Halas nanti. Amin. Lima itu Rasulullah SAW perintahkan untuk dibunuh. Maka setiap yang mengganggu boleh dibunuh. Sifatnya adalah idza intinya. Misalnya sebagian monyet, kera, kadang sebagian ganggu, masuk rumah, ngobrak-ngabrik, cari makan, mungkin orangnya dia sakiti, entah dia gigit, entah dia apa, yu'zi, ganggu. Orang pada ketakutan, apalagi perempuan. Maka boleh dibunuh. Ditembak atau dia apa, hasil dia mati. Dibunuh. Nah, untuk menghentikan gangguan dia. Hah? Tergantung mengganggu atau tidak secara umum. Tapi Rasulullah SAW melarang untuk membunuh semut. Sebisa mungkin diusir atau dijauhkan. Karena Rasulullah SAW melarang untuk membunuh semut. Nah, sebisa mungkin dengan cara lain. Mungkin dikasih aroma sesuatu apa supaya dia pergi, tidak di situ. Selama terselamatkan kita dari gangguannya. Taib. Perkara lain dalam berburu adalah soidul bahar. Soidul bahar, buruan laut. Buruan laut adalah binatang yang memang hidup di air. Hidup dan berkembang biak di air. Di situ dia hidup, di situ dia bertelur, di situ menetas telurnya. Seperti ikan, kura-kura, oktopus, sotong, dan yang lain-lainnya. Hukum buruan laut ini, hukum asalnya halal mubah berdasarkan firman Allah di Al-An'am 145, Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh illa ayyakuna maita aw daman masfuha al-ayah. Yang Allah haramkan kecuali itu. Bangkai, darah, dan seterusnya, babi, buruan laut enggak termasuk Allah sebut sebagai yang haram. Maka dia masuk kepada keumuman yang halal. Begitu pula firman Allah di Al-Ma'idah 96, Uhillalakum soidul bahr. Dihalalkan untuk kalian buruan laut. Dihalalkan untuk kalian buruan laut. Dikuatkan itu dengan ijma', sepakatan fuqaha boleh halal buruan laut itu, menukilkan ijma Imam Ibnul Mundhir, Ibnu Qudamah, dan Ibnul Qattan. Boleh dan halal buruan laut. Tadi terlewat ketika kita membahas din, ahliyatul sa'id sama dengan ahliyatul mudzakki, bisa sah atau halal buruannya. Yang termasuk fuqaha bahas, walaupun terpencar-pencar tempatnya, mungkin kadang terlewat lah, baslah faedah insyaallah enggak kita lewatkan karena ada saja manfaatnya. Kalau itu buruan seorang majusi, buruan seorang majusi haram, dan itu juga dengan kesepakatan semua madhab yang empat, dan dinukilkan dari beberapa salaf, juga dihikayatkan adanya ijma' dalam hal itu. Firman Allah dalam Al-Ma'idah ayat 5, wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum, dan makanan orang ahlul kitab, berarti selain ahlul kitab dari kufar, tidak halal, termasuk si majusi penyembah api, berarti dia laisa min ahli zakat, bukan termasuk dari orang yang boleh untuk yudzaki, maka begitu pula buruannya tidak halal. Nah, itu tentang dianah agama orang yang selain dari ahli kitab dalam berburu. Baik, tadi kita sebutkan beberapa jenis binatang yang perlu kita ketahui hukum memakan binatang tersebut, karena mungkin saja orang dapati itu atau dia buru. Terlepas dari binatang itu ada atau tidak ada di sekitar kita, ya kita perlu tahu hukum syariat terkait beberapa jenis binatang tersebut. Yang pertama adalah yang dikenal dengan nama al-arnab. Arnab kelinci. Mubah, dihalalkan dan itu disepakati semua madhab, bahkan juga ada penukilan ijma' di situ berdasarkan firman Allah, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan Allah halalkan yang baik-baik bagi mereka. Arnab kelinci mereka katakan mustatab fin nufus, termasuk yang disenangi, ya layaknya itu daging ayam atau yang lain disenangi, termasuk thayyibat yang Allah halalkan. Selain itu Allah katakan di Al-An'am 119, waqad fassala lakum ma harrama 'alaikum, yang Allah haramkan telah Allah sebutkan pada kalian, dan kelinci bukan termasuk yang Allah haramkan. Di hadis Anas tersebutkan bagaimana mereka memakan kelinci di Marud Dhahran, dan itu tidak diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hadis Sofwan ibnu Muhammad, aku berburu kelinci, aku sembelih, lalu aku tanya Rasulullah SAW, dan beliau bolehkan untuk aku memakannya. Semua itu menunjukkan halalnya kelinci. Secara logika, fuqaha katakan dia termasuk binatang pemakan rumput-rumputan, biji-bijian, terutama kerot ya. Maka halal layaknya binatang lain, kambing juga makan itu rumput. Kan gak ada beda, itu makanan dia, buah-buahan atau sayur semacam itu. Dari situ maka tidak dibedakan dengan binatang yang lainnya. Tapi itu satu tentang kelinci. Yang kedua, yang disebut dengan himar al-wahsyi. Himar al-wahsyi, himar itu keledai, tapi dia wahsyi, liar. Yang dimaksud apa orang sebut zebra. Apa? Kuda belang ya. Itu himar wahsyi karena dia liar di alam sana. Sunnah menunjukkan kalau itu halal, mubah. Di hadis Sa'ab ibn Jathamah, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW himar wahsyi, kuda belang tadi, zebra, di daerah Abwa atau Wadan. Begitu ditolak oleh Rasulullah SAW, Rasulullah saat itu muhrim. Beliau melihat yang ngasih gak senang wajahnya, ya sedih. Dia ngasih Rasul, kepingin Rasul makan. Ya, Rasul gak terima. Maka Rasul jelaskan kepadanya, inna lam naruddahu alaik illa anna hurum. Ana tolak bukan apa-apa, tapi karena kami sedang ihram. Dan orang ihram gak boleh memakan buruan yang diburu untuknya. Jadi sengaja si pemburu ini berburu kuda belang untuk Rasul yang sedang ihram. Maka gak boleh ditolak oleh Rasulullah SAW. Ditolak karena itunya, bukan karena itu haram. Kalau dagingnya halal, itu pendalilannya. Bahwa kuda belang itu halal. Yang ketiga atau yang kedua dalilnya, hadis Ibnu Umar, naha Rasulullah an luhumul humur ahliya yauma Khaybar. Di hari Khaybar tahun ke-7, Rasulullah SAW mengharamkan daging keledai, keledai jinak, keledai kampung. Keledai yang biasa dipakai oleh orang Arab untuk angkat beban di punggungnya. Apa bahasa Inggrisnya? Donkey. Itu haram. Yang diharamkan itu, keledai yang itu, istilahnya kampung atau jinak, karena seperti kuda, dekat dengan orang biasa. Beda dengan wahsy ini tadi, dia liar, gak ada kuda belang di kampung. Dia liar di alam sana, di hutan sana. Makanya yang ini dihalalkan, yang kampung ini, keledai kampung, diharamkan oleh Rasulullah SAW, gak boleh dimakan dagingnya. Nah, dan di situ ada ijma', kalau itu halal yang belang tadi, kuda belang. Seperti disebutkan oleh Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, Al-Aini, Son'ani, Syaukani. Semuanya menyebutkan kalau itu mubah, halal. pecahan dari ini adalah susu dari betina kuda belang. Dinukilkan ijma oleh Nawawi Ibnu Hazm bahwa itu boleh. Selama dagingnya boleh dimakan, maka susunya pun halal. Namun kamu dapati susunya, maka boleh diminum. Nah. Pecahan yang ke berapa? Tiga kah? Atau tiga kayaknya. Tadi kuda belang, karena dia liar, dihalalkan. Donkey, himar kampung yang jinak, diharamkan karena itu. Tapi muncul pertanyaan atau permasalahan, kalau kuda belang ini tadi yang liar berubah jadi jinak. Ya karena didekati terus oleh orang tiap hari di ini itu sampai jadi jinak. Jinak sudah kayak kucing, kayak kuda, bisa dekat dengan orang. Bagaimana hukumnya? Madhab jumhur fuqaha Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengatakan mubah. Karena hukum asalnya dia mubah. Liar. Berubah dia jadi jinak, enggak mempengaruhi. Dia tetap saja dia halal karena dari awal memang halal. Nah. Taib yang keberapa? Jadi apa pertama? Kelinci. Terus himar wasik ini tadi apa kuda belang. Terus sudah baru dua berarti. Dengan pecahan-pecahannya jangan dianggap induannya. Induk permasalahan. Yang ketiga adalah yerbu. Banyak sekali di Arab. Bapak alam di Asia kita ada atau enggak? Karena juga enggak tahu bahasa Indonesia-nya apa. Kasih keluar. Yerbu'. Yerbu'. Untuk melihat. Ya Allah ya Pak. Nah itu. Jadi dia di satu sisi mirip kelinci. Dan dia memang seperti kelinci tabiatnya. Makan rumput, ini, sayur, buah. Tapi ada juga mirip tikusnya. Dan dia gak besar. Kecil begitu. Antum tahu marmut? Apa sih ini orang bilang? Marmut, marmut. Ya. Apa sih ini cakap? Tikus. Marmut bukan tikus. Pemula lain. Kecil. Ah, perbedaan bahasa. Bukan, lain. Ada wifi sih. Optik marmut. Kulitnya bentuk kayak tikus. Wavy. Ah, ini dia. Beda, hamster kecil ya sih. Ini masih lebih besar dari hamster. Ini sudah. Ini nama itu terserah. Apa? Pig. Al-Muhim itu, kita di Indo nyebutnya marmut ini. apa bahasanya? Yerbuk tadi. Ini yerbuk dia. Jadi kaki belakangnya lebih panjang, tapi depannya kecil. Iya, makanya di Arab banyak. Hah? Apa? Macam kanguru ya. Dia kecil. Saya kecil. Kelinci lebih besar dari dia. Yerbu. Dan termasuk diburu oleh orang Arab, disukai oleh mereka. Dimakan dagingnya. Dan madhab jumhur, intinya sekarang bab fikihnya, madhab jumhur mengatakan itu mubah, halal. Demikian dalam madhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan sebagian ulama salaf. Ayat di Al-A'raf, di Al-A'raf Allah katakan, wa yuhillu lahumut tayyibat. Jumhur fuqaha mengatakan dia tayyibat. Masuk tayyib dan dagingnya enak, kata mereka. Anak sendiri belum pernah makan. Orang-orang Arab mengatakan itu tayyibat. Masuk tayyibat. Al-Muhim, orang Arab semenjak dulu, semenjak zaman dulu, memang menjadikan ini termasuk buruan. Diburu layaknya kelinci liar di alam sana. Dan dimakan. Dalam hadis Jabir bin Abdullah, anna Umar ibn al-Khattab qadha fi dhabu' bi kabsh wa fil ghazal bi anz wa fil arnab bi anak wa fil yerbu bi jafra. Bahwa Umar ibn al-Khattab dalam qadha beliau menentukan pada yerbu itu orang harus mengganti kalau dia buru saat dia muhrim, saat dia melakukan ihram, kan Allah perintahkan untuk ada kafarohnya, dia bayar gitu. Asyahid menunjukkan itu berburu atau termasuk binatang yang diburu. Makanya Umar tentukan kafarohnya. Artinya itu syait makul, termasuk buruan yang dimakan dan diketahui ma'ruf di zaman sahabat Rasulullah SAW. Yang kedua pendalilannya, Rasulullah SAW ma'ruf memerintahkan membunuh tikus. Dan Rasulullah SAW tidak memasukkan yerbuk ke dalamnya. Karena dia gak ngerusak, gak sama seperti tikus. Makanya Rasul perintahkan tikus saja dibunuh karena ngerusak. Yerbuk enggak. Enggak ada perintah dari Rasul untuk membunuhnya. Padahal ciptaannya mungkin mirip, bahkan mungkin bisa dikatakan satu spesies. Nah, yang jelas dia halal. Dan kembali kepada hukum asal, seperti kita sebutkan, hukum asalnya segala sesuatu itu halal. Kalau ada yang mengharamkan yerbu, ya dituntut dalilnya mana. Sementara gak ada dalil yang mengharamkan. Bahkan dalil cenderung menghalalkan. Itu yerbu yang ketiga. Yang keempat, ad-dhab. Ma'ruf kan dhab? Apa dhab? Jangan cakap biawak. Beda. Biawak hidup di air. Dekat sungai. Makan ikan dan gak bisa lepas dari air. Dhab seumur hidupnya tidak minum air. Dhab seumur hidupnya tidak minum air. Makanya diburu dengan air. Takut air dia. Lubangnya dimasuki air sedikit-sedikit. Keluar dia. Abadan. Seumur hidupnya. Ha, minum air. Allah kasih keistimewaan pada ciptaannya. Mana dhab? Ah, ini dhab. Hah? Ana pernah makan kalau dhab. Ya. Jadi ada dosen kami dulu rahimahullah, baru meninggal, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Allah yarhamah. Alhasil dekat sama kita teman-teman di Indonesia. Besok karena hari libur, Kamis Jumat kan, anak akan berburu dhab, kata beliau. Dan antum semua anak undang ke rumah. Betul, hari Kamis malam kita diundang ke rumahnya. Ruangan mungkin kurang panjang dari ini. Sufrah di tengah itu sepanjang, semuanya dhab. Dhab goreng, dhab bakar. Ya, dibuat kuah, dicampur sama nasi kebuli. Semuanya dhab, telurnya dhab, dhab semua. Ya, bismillah kita makan, dihalalkan. Nanti kita serasa kurang lebih ambar. Cuma yang jelas faedah lain sebelum masuk. Semalaman kita gak bisa tidur. Bukan panas. Rasulullah SAW menolak untuk makan ini kan. Rasul gak makan. Hikmahnya, sunnahnya yang diambil oleh para ulama, jangan kau makan sesuatu yang gak biasa kau makan. Rasulullah katakan, ajidu nafsi ta'afuhu. Aku mendapati diriku gak taknak untuk makan. Gitu. Kalau kau paksa, tubuh seperti menolak. Apa ini? Sekali seumur hidup masuk kan dia gak kenal. Kalau ayam, tiap hari kau makan ayam, tubuhmu kenal. Kambing atau ikan, ini seumur-umur baru masuk dalam tubuhmu. Ini kayak menolak. Gak bisa tidur, hampir kita semua. Semalam bisa tidur, gak bisa tidur. Aneh, jadi tubuh kayak merasa aneh. Dua kali itu anak alami. Pertama ini dhab. Kedua pernah kita dakwah di daurah di Sulawesi Selatan. Aku senang Papua. Di daerah Jeneponto, Makassar Selatan sana. Di sana subhanallah kesukaan kaum muslimin termasuk ikhwan kita semua kuda. Enggak suka mereka sapi, kambing, ayam, enggak ada yang suka kuda makanannya. Walhasil kita datang masuk disembelihkan kuda. Seumur-umur enggak pernah makan kuda. Sama, enggak bisa tidur. Panas tak? Sama kayak itu tadi, aneh gitu loh. Apa ini? Tak. Biasalah. Kita hormati yang dibuatkan, kita hormati, kita makan. Tapi subhanallah. Itu hikmahnya. Jadi jangan kau makan, bukan haram, tapi tadi, kamu gak biasa, jadi tubuhmu seperti menolak. Gitu. Apa ini? Asing, aneh. Makanya Rasul gak mau makan. Tapi kembali kepada dhab. Jumhur fuqaha kan itu halal. Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan beberapa ulama salaf seperti hadits Ibnu Abbas, aku masuk bersama Khalid bin Walid di rumah Maimunah, di situ ada Rasulullah SAW. Fa'utiya bidhabbin mahnuz. Hanif. Kemudian di bawakan atau didatangkan daging dhab ini yang sudah dimasak. Maka ahwa ilaihi Rasulullah biyadih faqala ba'dun niswa allati fi bait Maimunah akhbiru Rasulullah bima yurid an yakul. Kasih tahu itu Rasulullah ini daging dhab. Maka diberitahu oleh Rasulullah SAW farafa'a Rasulullah. Maka Rasulullah enggak jadi ambil. Mula sudah mau ambil, sudah mau beliau makan. Begitu kasih tahu ini dhab, Rasul enggak mau makan. Karena enggak terbiasa. Itu kebiasaan Ahlul Madinah. Seperti Syekhuna. Orang Mekah enggak makruf makan dhab. Enggak suka. Nah. Ala kulli hal itu dhab boleh dan dihalalkan untuk dimakan. Nah. Dan kembali kepada hukum asal. Selain itu pendapat fatwa dari banyak sahabat, ya hukum asalnya halal. Enggak termasuk yang Allah sebut di dalam kecuali tadi yang disembelih untuk selain Allah, babi, bangkai, enggak termasuk di situ dhab. Enggak, dia masuk kepada keumuman yang halal. Yang berapa, Cik? Sudah masuk. Hah? Itu dhab. Yang berapa tadi? 4 ya? Itu dhab. Rahimahullah, Allah subhanallah ciptakan, subhanallah, Allah kasih kemampuan padanya di kerong sehingga dengan itu dia mencukupi keperluan dia untuk minum, tapi air sama sekali gak akan dia minum. Dan kuat gurun pasir sepanas itu. Kalau ukuran logika kita kan dari mana dia enggak minum? Panasnya seperti itu. Gurun pasir apa? Dia di lubang-lubangnya. Lah, liar. Takut sama orang. Bukan. Dibudidaya hanya yang ambil minyaknya. Nah, alat boleh itu dop. Insyaallah kelanjutannya untuk besok. Allahu a'lam. Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.